Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Ahmad bin Abdul Halim ibn Abdul Salam rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, وَمَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَسُنَّةِ مِنْ قُرْبِهِ وَمَعِيَّتِهِ لَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ مِنْ عُلُوِّهِ وَفَوْقِيَّتِهِ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ نُعُوتِهِ وَهُوَ عَلِيٌّ فِي دُنُوِّهِ قَرِيبٌ فِي عُلُوِّهِ وَمَا ذُكِرَ. Dan apa yang disebutkan fil kitabi wasunnah, di dalam Alkitab wasunnah, min qurbihi wa ma'iyatihi, berupa sifat dekatnya dan kebersamaannya dengan makhluk. La yunafi, tidaklah bertentangan. Ma dzukira min 'uluwihi wa fawqiyatihi, tidaklah bertentangan dengan apa yang disebutkan berupa sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu subhanah, karena dia Allah Subhanah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengannya, yang semisal dengannya. Fi jami'i nu'utihi, di dalam seluruh sifat-sifatnya. Wa huwa 'aliyyun fi dunuwi qaribun fi 'uluwi, dan dia Allah aliyun, maha tinggi. Fi dunuwihi, dalam kedekatannya. Maha tinggi dalam sifat dekatnya. Qaribun fi uluwihi, dan maha dekat dalam sifat tingginya. Maha tinggi disertai dengan dekat kedekatannya. Maha dekat disertai dengan sifat tingginya di atas makhluk. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menutup pembahasan tentang al-qurb, al-ma'iyyah, dan al-ulu. Pembahasan tentang sifat dekat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, disertai dengan sifat tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluk. Beliau menutup pembahasan tentang sifat-sifat ini dengan kalimat tersebut. Beliau menutupnya dengan kembali menegaskan, menekankan bahwa tidak ada pertentangan antara sifat Allah Ta'ala maha tinggi di atas seluruh makhluk, di atas langit dan di atas arsy, dengan sifat ma'iyahnya, kebersamaannya dengan makhluk. Demikian pula menegaskan bahwa tidak ada pertentangan antara sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas seluruh makhluk dengan sifat qurbnya, sifat kedekatannya dengan makhluk. Sebab kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk bukanlah kebersamaan yang artinya adalah zat Allah berada di tempat-tempat makhluk atau zat Allah menyatu dengan makhluk. Namun kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut artinya atau konsekuensinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersama makhluk dengan ilmunya, dengan ilmu pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya, dan kekuasaannya. Tidak ada satu makhluk pun kecuali Allah pasti bersamanya. Sebab Allah maha mengetahuinya, maha melihat dan maha mendengarnya. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala jauh bagi makhluk, sebab Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk. Demikian pula tidak ada pertentangan antara sifat tinggi bagi Allah Ta'ala. Tidak ada pertentangan antara sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat dekatnya dengan makhluk. Sebab kedekatan Allah dengan makhluk adalah kedekatan yang maknanya adalah Allah mengijabahi permintaan dan permohonan makhluk. Tidak kedekatan yang artinya adalah zat Allah menyatu dengan makhluk atau berada di tempat-tempat makhluk. Tidak. Kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa sifat al-qurb, sifat dekat atau qarib yang dimiliki oleh Allah Ta'ala diperselisihkan oleh ahli sunnah wal jamaah, oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Apakah sifat qurb dan qarib yang Allah miliki terbagi menjadi dua macam, yaitu qurbun 'am, kedekatan yang bersifat umum dengan seluruh makhluk, dan yang kedua adalah qurbun khas, kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk-makhluk tertentu, yakni makhluk-makhluk yang Allah cintai dan ridhai. Sebagaimana sifat ma'iyah terbagi menjadi ma'iyah 'ammah, ma'iyah umum, dan ma'iyah khasah, ma'iyah khusus. Ataukah pendapat yang kedua di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah, pendapat yang kedua adalah bahwa sifat qurb atau qarib yang dimiliki oleh Allah Ta'ala tidaklah terbagi menjadi dua. Yang dimaksud dengan sifat qurb dan qarib bagi Allah Ta'ala adalah qurbul ijabah. Adalah qurbul ijabah, yakni kedekatan dalam arti Allah mengijabahi doa dan permohonan hamba-hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Beliau rahimahullah mengatakan, wa ma dzukira fil kitabi was sunnah, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis, Al-Kitab dan As-Sunnah, berupa sifat dekat Allah dengan makhluk dan sifat kebersamaan Allah dengan makhluk, tidaklah bertentangan dengan sifat tinggi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluk, tidak bertentangan. Ini jelas sebab semuanya adalah hak. Semuanya adalah hak. Semuanya disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, Al-Kitab wa Sunnah. Dan Al-Quran tidak ada pertentangan di dalamnya. Demikian juga As-Sunnah tidak ada pertentangan di dalamnya. Demikian pula Al-Kitab dan As-Sunnah tidak saling bertentangan. Semuanya adalah hak. Dan Al-Haq la yunaqidu haqqan abadan. Dan hak tidak mungkin saling bertentangan. Namun saling menjelaskan. Sehingga menjadi jelas bahwa yang dimaukan dengan sifat kebersamaan Allah bukanlah kebersamaan yang artinya zat Allah menyatu dengan makhluk atau berada di tempat makhluk. Sebab diterangkan di dalam nas, di dalam dalil yang lain, bahwa Allah Ta'ala Maha tinggi zatnya, berada di atas arsy. Sehingga al-haq tidak saling bertentangan, namun saling menjelaskan maknanya. Beliau rahimahullah mengatakan, fa'innahu subhanahu laisa kamitsli syai' fi jami'i nu'utih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang semisal dengannya. Ya'ani sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, laisa kamitsli syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah, yang sama persis dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Maksudnya adalah seandainya tidak mungkin menggabungkan pada makhluk dua sifat tersebut. Sifat tinggi jauh di atas sana dengan sifat bersama atau sifat dekat. Maka itu berlaku bagi makhluk namun tidak berlaku bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu mungkin-mungkin saja Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk. Namun di siang lain Allah maha dekat dan Allah bersama makhluk. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu makhluk pun yang semisal dengan Allah. Allah tidaklah sama dengan makhluk. Seandainya itu tidak mungkin bagi makhluk, maka bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah mungkin. Sebab tidak ada satu makhluk pun yang semisal dengan Allah. Dan Allah tidak sama dengan makhluk. Fa innahu subhanahu laisa kamitsli syai'un fi jami'i nu'utih. Karena sesungguhnya Allah subhanahu tidak ada satupun yang semisal dengannya. Fi jami'i nu'utih. Di dalam semua nu'utnya. Apa yang dimaksud dengan nu'ut? Para ulama ahli sunnah wal jamaah mengartikan, mayoritas para ulama ahli sunnah wal jamaah mengartikan an-nu'ud dengan as-sifat. Mereka menganggap bahwa an-nu'ud memahami bahwa yang dimaksud dengan na'at dan jama'nya adalah nu'ud. Ya, sinonim atau semakna sepadan dengan sifatun. Sifat. Sifatun, sifat. Sehingga yang dimaksud dengan fi jami'i nu'udi, yakni fi jami' sifatih. Awsafih. Tidak ada yang semisal dengan Allah di dalam seluruh sifat-sifatnya. Namun sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah membedakan antara istilah na'tun yang jamaknya adalah nu'ud dengan istilah sifatun yang jamaknya adalah sifat. Sebagian ulama mengartikan na'at dengan sifat-sifat fi'liyah. Mengartikan sifat atau na'at dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Jadi an-nu'ud itu perbuatan-perbuatan Allah. As-sifat al-fi'liyah. Adapun as-sifat maksudnya adalah as-sifatun dzatiyah, sifat-sifat dzatiyah yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan perbuatan Allah. Sehingga kesimpulannya para ulama berbeda pendapat di dalam mengartikan an-nu'ud. Mayoritas ulama tidak membedakan makna an-nu'ud atau na'at dengan as-sifat atau sifat. Semuanya sama. Semuanya mencakup sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Namun sebagian ulama membedakan na'at dengan sifat. Na'at, yakni perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala yang diistilahkan oleh kita dengan sifat fi'liyah. Adapun sifat, maka sifat-sifat dzatiyah yang bukan berupa perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun nampak yang dimaukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di sini adalah na'at yang sinonim dengan sifat. Ya, beliau sejalan dengan mayoritas para ulama bahwa nu'ud maknanya sama dengan sifat, tidak ada perbedaan. Fi jami'i nu'udihi, yani fi jami' sifatih. Tidak ada yang semisal dengan Allah di dalam seluruh sifat-sifatnya. Naam. Di dalam ungkapan ini, fi jami'i nu'udihi, di dalam seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat tanbih. Terdapat tanbih, catatan, perhatian bahwa tidak ada perbedaan antara satu sifat Allah dengan sifat Allah yang lain. Sehingga prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah diterapkan di dalam seluruh sifat-sifat Allah tanpa membedakan antara sifat yang satu dengan sifat yang lain. Sehingga prinsip-prinsip ini kita terapkan di dalam seluruh sifat-sifat Allah tanpa membedakan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Tidak sebagaimana ahlul bid'ah. Mereka ya menggunakan standar ganda. Di dalam sifat-sifat tertentu mereka terapkan sesuai dengan Alkitab wa Sunnah. Namun di dalam sifat-sifat yang lain tidak mereka terapkan prinsip tersebut. Sebagai contoh Asy'ariyah. Mereka mengatakan menetapkan 7 sifat bagi Allah Ta'ala yang tergabung atau terangkum di dalam bait syair hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzaka sam'u wal basaru. Kata Asy'ariyah, 7 sifat ini ditetapkan bagi Allah Ta'ala sebab ya tidak sama sifat-sifat tersebut yang ada pada Allah dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk, tidak sama sehingga bisa ditetapkan bagi Allah. Lantas bagaimana dengan sifat-sifat yang lain? Kata mereka, jika menetapkan sifat-sifat yang lain tersebut, ya konsekuensinya adalah kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kita menyamakan Allah dengan makhluk, maka kesimpulannya kita ingkari, kita nafikan dari Allah. Ya, adapun 7 sifat ini maka tidak yastalzim tamtsil. Adapun itsbat hadhihi sifat as-sab' menetapkan 7 sifat ini maka tidak berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, ini standar ganda. Yani mereka menerapkan prinsip yang benar secara global di dalam sifat-sifat tertentu, namun di dalam sifat-sifat yang lain tidak mereka terapkan. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan laisa kamitsli syai' fi jami'i nu'utih. Di dalam seluruh sifat-sifat Allah, Allah tidak serupa dengan makhluk, tidak hanya ketujuh sifat tersebut, namun seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk di dalam seluruh sifatnya. Sehingga sifat-sifat Allah taala seluruhnya yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan hadis tidaklah mengandung konsekuensi penyerupaan dengan makhluk. Al-mumatsalah. Itsbatu sifat la yastalzimu tamtsil. Menetapkan sifat Allah taala seluruhnya, ya, semua sifat Allah taala tidak mengharuskan kita untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Fa innahu subhanahu laisa kamitsli syai'un fi jami'i nu'utih. Kemudian beliau rahimahullah menutup dengan mengatakan wa huwa aliyun fi dunuwi qaribun fi uluwi. Allah taala aliyun fi dunuwi, maha tinggi dalam kedekatannya, dan qaribun fi uluwi, maha dekat di dalam ketinggiannya. Yakni Allah maha tinggi walaupun Allah itu juga maha dekat. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk, sangat jauh keberadaan Allah taala bagi makhluk, namun Allah subhanahu wa ta'ala tetap dekat dengan makhluk. Allah maha tinggi, namun Allah tetap dekat. Qaribun fi ulwi. Allah maha dekat, namun Allah tetap maha tinggi di atas seluruh makhluk. Sebab kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala yang dimaksudkan bukanlah zat Allah menyatu dengan makhluk atau berada di tempat yang sama dengan tempat makhluk. Yang dimaksudkan kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah ta'ala, ya, dekat ijabahnya. Ketika seorang hamba berdoa, maka sangat dekat Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Demikian pula pendapat sebagian ulama, Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat dengan makhluk, yakni dengan seluruh makhluk juga, dengan ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, dan kekuasaannya. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan pasal pembahasan yang lain tentang iman bahwa Al-Qur'an atau tentang iman kepada Al-Qur'an. Yakni bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Al-Qur'an itu minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an itu bermula dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah mengatakan faslun, pasal, wa minal imani billah wa kutubih, al imanu bi anna al qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhluq minhu bada wa ilaihi ya'ud wa anna allaha ta'ala takallama bi haqiqatan wa anna hadha al-Qur'ana alladhi anzalahu 'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullahi haqiqatan la kalamu ghairi wa la yajuzu itlaqu al-qawli bi annahu hikayatun 'an kalamillahi aw 'ibara bal idha qara'ahu an-nasu aw katabuhu fil masahif lam yakhruj bidhalika an yakuna kalam Allah ta'ala haqiqatan fa inna kalam Allah atau fa innal kalama innama yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiyan wa huwa kalam Allah hurufuhu wa ma'ani laysa kalam Allah al-hurufa duna al-ma'ani wala al-ma'ani duna al-huruf wa min al-iman billahi wa kutubihi dan termasuk di antara iman kepada Allah dan kepada kitab-kitab sucinya adalah al-imanu bi anna al-qur'ana kalamullah, mengimani bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, perkataan dan ucapan Allah. Munazzalun ghairu makhluk, diturunkan, yakni diturunkan dari Allah ghairu makhluk dan bukan makhluk, minhu bada'a, dari Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran itu bermula, wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya Al-Quran itu akan kembali. Nah ini iman kepada Al-Quran. Wa anna Allah ta'ala takallama bihi haqiqatan, dan bahwa Allah ta'ala takallama bihi, mengatakannya dengan sebenarnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, mengucapkan Al-Quran haqiqatan, secara nyata, benar-benar dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diucapkannya. Wa anna hadzal Qur'an alladhi anzalahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa Al-Qur'an, yakni dan mengimani bahwa Al-Qur'an ini yang dia turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa kalamullah haqiqah, adalah kalamullah, ucapan Allah, firman Allah, haqiqatan, sesungguhnya, la kalamu ghairi, bukan ucapan selainnya, selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Beliau rahimahullah mengatakan, termasuk iman kepada Allah dan iman kepada kitab-kitab sucinya, yaitu beriman bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Nah, bagaimana memahami iman terhadap Al-Quran? Itu termasuk yang pertama, iman kepada Allah, dan yang kedua, iman kepada kitab-kitab sucinya. Karena beliau menyebutkan termasuk ke dalam dua rukun iman ini. Iman kepada Allah, ini satu rukun, dan iman kepada kitab sucinya, ini rukun yang lain. Dan iman kepada Al-Quran termasuk ke dalam kedua rukun tersebut. Ya, bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah, yang pertama, iman kepada Al-Quran termasuk iman kepada Allah, karena iman kepada Allah mencakup empat hal. Di antaranya adalah al-iman bi asma'illahi wa sifatih. Di antaranya adalah beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan di antara sifat-sifat Allah adalah sifat kalam, sifat berbicara, berfirman, berkata. Kemudian di antara kalamullah adalah Al-Quran. Al-Quran adalah bagian, sebagian dari kalamullah subhanahu wa ta'ala. Sehingga iman kepada Al-Quran termasuk iman kepada Allah, karena Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah adalah sifat Allah, serta sifat Allah, mengimani sifat-sifat Allah ta'ala, itu termasuk poin-poin iman kepada Allah ta'ala. Adapun yang kedua, iman kepada Al-Quran juga termasuk iman kepada kitab-kitab suci Allah. Ini sangat jelas, karena Al-Quran, kitab min kutubillah, adalah satu kitab suci dari kitab-kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat jelas keterkaitannya. Beliau rahimahullah mengatakan, termasuk iman kepada Allah dan kitab-kitab sucinya adalah iman bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Nah, ini sebagaimana yang Allah ta'ala firmankan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Dan jika ada seorang dari musyrikin istajaraka, yang meminta perlindungan kepadamu, hidup dekat denganmu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia dan biarkanlah dia dekat, hidup dekat denganmu, hatta yasma'a kalamullah, agar dia dapat mendengar kalamullah. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Al-Quran. Kalamullah Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Karena Allah menyebut Al-Quran dengan kata kalamullah. Maka lindungilah orang itu hatta yasma' kalamullah, agar dia mendengar firman Allah, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan kitab-kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya adalah kalamullah. Sehingga jangan terfahami bahwa kitab suci yang merupakan kalamullah hanya Al-Quran. Tidak. Injil juga kalamullah. Taurat kalamullah. Az-Zabur juga kalamullah. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak ada satu orang nabi pun atau satu orang rasul pun kecuali Allah turunkan bersama mereka Al-Kitab. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan bersama mereka Al-Kitab, kitab-kitab suci. Menunjukkan setiap rasul itu memiliki kitab suci yang Allah turunkan kepadanya. Dan kitab-kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala adalah kalamullah, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran, kata Al-Quran sebenarnya ya, merupakan masdar. Al-Quran dari segi ilmu bahasa Arab, ilmu sharaf, ini merupakan bentuk masdar Quranun, sehingga dikatakan qara'a. Yaqra'u Qur'anan. Ya. Qara'a yaqra'u, membaca Qur'anan. Dan juga yang semisal dengan Qur'an, sama-sama masdar adalah qira'ah. Sehingga Qur'an maknanya sama dengan qira'ah. Qur'an, qira'ah. Nah, kenapa kitab suci ini disebut dengan Al-Qur'an? Jawabannya karena kitab suci ini, ya, karena kitab suci ini yaitu Al-Quran itu dibaca dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah dengan membacanya. Sehingga tilawatul Quran, ya, tilawatul Quran, ya, membaca Al-Quran itu pahalanya sangat banyak. Pahalanya sangat banyak. Di samping memahami kandungan maknanya, membaca lafaz-lafaznya saja sudah mendatangkan pahala yang sangat besar. Itulah Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lain. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar dengan ta'abbud bitilawat Al-Quran. Memberikan pahala yang besar, ya, ketika kita beribadah dengan membaca Al-Quran tersebut. Wa minal imani billah wa kutubih. Al-iman bi anna al-Qur'ana kalamullah. Adapun pengertian Al-Qur'an, ya, pernah kita pelajari Al-Qur'an yaitu kalamullahil munazzal. Kalamullahil munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mabdu'u bil Fatihah. Al-mukhtatam bi suratin Nas. Al-Qur'an yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang diawali dengan surat Al-Fatihah, ya. Dan diakhiri dengan surat An-Nas di dalam mushaf. Ini Al-Qur'an. Beliau mengatakan al-iman bi anna al-Qur'ana kalamullah. Mengimani bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala munazzalun, diturunkan. Diturunkan dari mana? Dari siapa? Yakni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wajib mengimani bahwa Al-Quran itu diturunkan. Diturunkan dari Allah ta'ala. Nah, penulis rahimahullah mengatakan Al-Quran kalamullah munazzal. Ghairu makhluk. Munazzal yakni diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, di dalam ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami telah menurunkan adz-dzikr, yakni Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidzun, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menerangkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadr, di malam Al-Qadr. Sehingga Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam pengertian Al-Qur'an seperti tadi ya kita sebutkan Al-Qur'an ini kalamullahil munazzal. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan. Nah, demikian juga terdapat dalil-dalil lain yang banyak bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah Ta'ala. Seperti syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quran. In qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bilhaq. Katakanlah Al-Quran diturunkan oleh ruhul qudus, yakni Jibril, dari Rabbmu, dari Allah Ta'ala bilhaq, dengan hak, dengan kebenaran. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu minhu bada wa ilaihi ya'ud, bermula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah Ta'ala. Atau sebelum itu ya kita terangkan, kita pelajari terlebih dahulu dalil ghairu makhluk. Al-Quran itu ya diturunkan dan ghair makhluk, bukan makhluk. Dalil, di antara dalil bahwa Al-Quran itu bukan makhluk adalah firman Allah Ta'ala ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah bahwa milik Allah lah al-khalq, penciptaan, dan al-amr, perintah. Nah sekarang pertanyaannya, Al-Quran termasuk Al-Khalq atau Al-Amr? Jawabannya, Al-Quran masuk ke dalam Al-Amr, tidak masuk ke dalam Al-Khalq. Al-Quran itu adalah Amr, bukan Khalq. Sebab Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, di dalam surat Asy-Syura, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا, dan demikianlah kami wahyukan ilaika kepadamu ruhan, ruh. Min amrina, dari amr kami, dari perintah kami. Nah, padahal yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Al-Quran. Allah sebut Al-Quran dengan kata amr, menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk karena Allah membedakan antara amr dengan khalq. Ala lahu al-khalqu wal-amr. Allah membedakan keduanya, khalq dengan amr, dan Al-Quran masuk ke dalam al-amr sebagaimana yang diterangkan di dalam ayat yang lain. Allah sebut Al-Quran dengan ruhan min amrina. Al-Quran itu adalah ruh dari amr, dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dalil yang lain, Al-Quran itu bukan makhluk adalah karena Al-Quran kalamullah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat At-Taubah tadi, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Dan jika ada seorang musyrik yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai atau agar dia mendengar kalamullah, yakni mendengar Al-Qur'an. Ya. Sehingga dalil yang kedua, Al-Qur'an itu bukan makhluk adalah karena Al-Qur'an kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah, dan kalam itu merupakan sifat, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah makhluk. Dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan makhluk sebagaimana sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki as-sam', sifat mendengar, dan pendengaran Allah bukan makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-basar. Basar adalah sifat Allah, sehingga al-basar bukan makhluk. Demikian juga sifat-sifat yang lain, termasuk darinya adalah sifat al-kalam. Al-kalam adalah sifat Allah taala, maka al-kalam bukan makhluk, dan di antara kalamullah itu adalah Al-Qur'an. Ya, mungkin sementara kita cukupkan dulu dengan ini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.